Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa akhara al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali, yaitu masih pada poin yang ke-18 dari as-sawarif anil haq, yaitu fudulul mubahat. Telah kita lewati penjelasan dari al-muallif rahimahullah bahwasanya sikap yang benar adalah mengambil perkara-perkara tersebut, itu perkara-perkara yang mubah, yang dicintai oleh jiwa ini, dengan cara iktidal, dengan cara yang benar, tidak berlebihan dan juga tidak berkurang-kurang di dalam mengambilnya. Karena berlebihan itu bisa bermadarat, demikian pula berkurang-kurang di dalam mengambilnya, ini pun bisa memudaratkan jiwa seorang hamba. Telah kita lewati ucapan yang nafis dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau menyebutkan kepada kita bahwasanya fudulul mubahat, perkara-perkara yang mubah, jika tidak membantu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendukung untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketidakadaannya perkara tersebut itu lebih baik daripada adanya. Ini pun dengan catatan, jika tidak adanya perkara-perkara yang mubah tersebut, itu fudulul mubahat, dengan tidak adanya dia tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia sibuk dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, kalau perkara-perkara tersebut ini justru menyibukkan dirinya selain daripada ketaatan, maka tentunya dia sibuk dengan perkara-perkara fudulul mubahat, ini lebih baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga kalau dia tersibukkan dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kalau dia sibuk dengan perkara-perkara yang fudulul mubahat, sehingga dirinya terlalaikan dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah rahmat untuk dirinya. Seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala aidan, dan berkata pula beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa inna ma yahulu bainahu wa bainal haqqi fi ghalibil hali suhluhu bighairihi min fitanid dunya wa matalibil jasadi wa shahwatin nafsi. Dan hanyalah yang akan menghalangi dirinya yang bisa menghalangi, kata beliau, antara dirinya dengan kebenaran tersebut, fi ghalibil hal, pada kebanyakan dari keadaan, seringnya adalah syughluhu bi ghairihi min fitanid dunya. Itu sibuknya dia bi ghairihi, sibuknya dia dengan selain daripada al-haq, min fitanid dunya, dari fitnah-fitnah dunia ini. Itu sibuk dengan perkara-perkara dunia sehingga bisa menghalangi dirinya dari untuk mengenal al-haq, dari mengikuti al-haq dan juga yang lainnya. Wa matalibil jasadi, dan juga tuntutan-tuntutan jasad jiwa ini. Wa zahwatin nafsi, dan juga syahwat, itu keinginan-keinginan dari jiwa seseorang. Ini yang bisa menghalangi antara dirinya dengan kebenaran. Fahuwa fi hadhil hali kal ainin nadirati ila wajhil ardi la yamlikuha antara ma'a dhalika al-hilal. Fahuwa fi hadhil hal, maka dia dalam keadaan yang seperti ini, diumpamakan oleh beliau, kal ainin nadirah, itu seperti mata yang memandang, ila wajhil ardi, ke permukaan bumi, la yamlikuha antara ma'a dhalika al-hilal, yang dia tidak mampu bersamaan dengan itu untuk melihat al-hilal, karena ada yang menghalanginya. Aw huwa yamilu ilaihi fayasudduhu an ittiba'il haqqi. Atau kata beliau, yamilu ilaihi, dia lebih condong. Dia condong kepada ilaihi, itu ila fitanid dunya wa matalibil jasadi wa shahwati nafsi. Dan juga perkara-perkara yang lain yang disebutkan oleh beliau tadi, fayasudduhu an ittiba'il haqqi, sehingga hal tersebut bisa menghalangi dirinya untuk mengikuti al-haq. Fayakunu kal'aini allati fiha kudan la yumkinuha ru'yatal asya, kata beliau rahimahullah. Sehingga ini perumpamaannya adalah seperti kal'ain, itu seperti mata yang padanya ada kudan, itu ada kotoran yang tidak mampu untuk ru'yatul asya, tidak memungkinkan untuk melihat perkara-perkara sesuatu, tidak mampu karena matanya ada kotorannya. Demikianlah sebuah jiwa, kalau dirinya tersibukkan dengan perkara-perkara tadi, sibuk dengan fitanud dunia, perkara-perkara dunia, fitnah-fitnah dunia, dan juga matalibul jasadi, maka matanya susah untuk melihat kebenaran. Apalagi kalau dirinya seperti yang dinyatakan oleh beliau rahimahullah, sudah lebih condong kepada fitnatud dunia dan juga perkara-perkara yang lainnya, sehingga dunia tersebut menghalangi dirinya untuk ittiba'ul haqqi, itu untuk mengikuti al-haq seperti yang disebutkan oleh beliau. Digambarkan seperti mata yang sebenarnya normal bisa untuk melihat, namun dikarenakan ada kudan, yaitu ada kotoran-kotoran yang menutupinya, tidak mampu untuk melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, falaysal muradu tarka jami'i au aktsaril mubahat. Setelah beliau menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh beliau di depan tadi oleh muallif rahimahullah, beliau menegaskan di sini, falaisal murad tarka jami'i au aktsaril mubahat, tidaklah yang diinginkan dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah seseorang dituntut untuk meninggalkan seluruh ataukah kebanyakan dari perkara-perkara yang mubah. Bukan ini yang diinginkan. Balil muradu, akan tetapi yang diinginkan adalah al-i'tidal ma tarki ma huwa madkhalun lil haram. Itu kata beliau, yang diinginkan dari perkara-perkara mubah itu adalah al-i'tidal, yaitu mengambilnya dengan sikap i'tidal, dengan sikap yang lurus, yang benar, tidak berlebihan, tidak pula berkurang-kurang seperti yang sudah kita lewati kalam dari para ulama. Ucapan-ucapan para ulama, baik yang terkait dengan sikap berlebihan mengambil perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa, ataukah berkurang-kurang di dalam mengambil perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa. Maka sikap yang benar adalah al-i'tidal ma'a tarki ma huwa madkhalun lil haram, dengan disertai kata beliau meninggalkan perkara-perkara yang itu bisa menjerumuskan seseorang kepada perkara yang haram. Ini sikap yang benar. Terkait dengan perkara-perkara mubahat, yaitu tidak dituntut untuk meninggalkan seluruhnya, ataukah kebanyakannya, boleh mengambil, namun dengan catatan itu iktidal, yaitu dengan cara yang benar, cara yang lurus. Yaitu dia mengambil perkara-perkara sesuai dengan apa yang diizinkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tarki ma huwa madkhalun lil haram, dan juga dengan meninggalkan apa-apa yang bisa menjerumuskan dirinya kepada perkara-perkara yang haram. Kalau perkara-perkara dunia tersebut justru menyebabkan dirinya terjerumus kepada perkara-perkara yang haram, maka sikap yang benar adalah dirinya meninggalkan perkara-perkara mubah tersebut. Qala As-Sawkani rahimahullah, berkata Imam As-Sawkani rahimahullah, kata beliau, wattiqa'u subhati laisa huwa tark jami'il mubahat. Dan yang namanya ittiqa'u subhah, seorang membentengi diri dari perkara-perkara yang subhat, ini dituntut, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang waspada dan membentengi diri dari perkara-perkara yang subhat. Karena dengan dia masuk kepada perkara-perkara yang subhat, waqa'a fil haram, maka akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Namun dikatakan oleh beliau, kata As-Sawkani rahimahullah, bahwasanya ittiqa'us subhah, seseorang membentengi dari perkara-perkara yang subhat, laisa huwa tarka jami'il mubaha, tidaklah yang diinginkan dengan itu adalah meninggalkan seluruh perkara-perkara yang mubah. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang mubah, ataukah meninggalkan seluruh perkara-perkara yang mubah, ini bukan masuk ataukah bukan termasuk dalam ittiqa'us subhah, yaitu membentengi diri dari perkara-perkara yang subhah. Sehingga jangan sampai ada yang menganggap kalau seseorang meninggalkan seluruh perkara-perkara yang mubah, itu maknanya adalah orang tersebut yattaqi minas subhah, yaitu dia berhati-hati, waspada, membentengi diri dari perkara-perkara yang subhat. Ini keliru. Karena ittiqa'us subhat bukan ini yang diinginkan, kata beliau rahimahullahu taala. Li'annaha minal halalil mutlaq. Karena perkara-perkara yang mubah, kata beliau, itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang halal, yang kehalalannya adalah secara mutlak. Diitlakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Itu perkara-perkara yang mubah. Bal tarku ma kana minha madkhalan lil haram wa mudrijan lil atham. Akan tetapi yang namanya ittiqa'us subhah adalah meninggalkan perkara-perkara tersebut yang itu merupakan madkhalan lil haram, yang bisa menjerumuskan, yang bisa memasukkan seseorang kepada perkara-perkara yang haram, dan juga bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan dosa ataukah perkara yang berdosa. Ini kata beliau, kata As-Sawkani rahimahullahu taala. Sehingga yang namanya tarki jami'il mubahat, meninggalkan seluruh perkara-perkara yang mubah, ini bukan yang namanya ittiqa'us subhah, bukan termasuk dalam ittiqa'us subhah, membentengi diri dari perkara-perkara yang subhat. Karena al-mubahat seperti yang disebut oleh beliau, ini adalah perkara yang halal, yang mutlak, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, kata al-muallif rahimahullah, فَالنَّهْيُ هُنَا عَنِ الْفُدُولِ, maka larangan di sini, larangan dari perkara-perkara yang mubah, itu adalah larangan عَنِ الْفُدُولِ, yaitu larangan untuk mengambil secara berlebihan. Itu seperti judul babnya adalah فُدُولُ الْمُبَاحَاتِ, itu perkara-perkara yang lebih dari al-mubah, itu perkara-perkara yang mubah, itu berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Kata beliau, wa hadha ma'nahu annal asla ma'dunun fihi. Dan ini maknanya, kata beliau, bahwasanya yang namanya mubah itu hukum asalnya adalah ma'dunun fihi, itu perkara yang diizinkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Sehingga hukum asal segala sesuatu adalah mubah, diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh beliau, larangannya itu adalah al-fudul, yaitu berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah tersebut. Karena hukum asalnya sebenarnya adalah boleh. Wa innal qadra zaida huwa mahallu mawdu'ina. Dan wawasannya kadar yang zaid, itu kadar yang lebih, kata beliau, itu adalah pembahasan kita ini. Itu al-fudul, itu fudulul mubahat, itulah pembahasan kita sekarang ini. Yang dilarang. Yang terlarang untuk seseorang berlebih-lebihan dalam permasalahan al-mubahat. Kemudian kata beliau, wa amma tadayyunu bitarkil mubahat, fahada dinul jahiliyah. Adapun at-tadayyun, yaitu beragama, beramal. Beragama dengan bitarkil mubahat, meninggalkan perkara-perkara yang mubah, ini adalah merupakan agamanya orang-orang jahiliyah. Mereka orang-orang jahiliyah, di antara ajaran mereka, amalan yang mereka kerjakan adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah, tadayyunan, dalam rangka beragama. Itu dianggap itu termasuk ajaran agama menurut mereka. Itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ini kata beliau rahimahullah adalah merupakan agamanya orang-orang jahiliyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun anna mabda'a hadha at-tahrim tarkul umuril mubahati tadayyunan. Kata beliau, wa ma'lumun, dan merupakan perkara yang diketahui, bahwasanya mabda', itu prinsip asal, hadha at-tahrim, diharamkannya ini, tarkul umur al-mubahah tadayyunan, itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah tadayyunan, dalam rangka untuk dijadikan sebagai agama. Menganggap meninggalkan perkara-perkara yang mubah itu adalah sebagai bagian dari agama. Wa aslu hadha at-tadayyuni, kata beliau, huwa min at-tashabbuhi bil kuffar. Dan asal usul dari tadayyun yang semacam ini, itu anggapan itu adalah merupakan bagian dari agama, itu adalah minat tasabbuhi bil kuffar. Itu termasuk ataukah berasal dari at-tasabbuh, yaitu menyerupai orang-orang kuffar. Orang-orang kuffar masuk padanya orang-orang jahiliyah dan juga yang lainnya. Wa illam yaqsid at-tasabbuha bihim, walaupun dirinya tidak bermaksud, tidak memaksudkan untuk tasabbuh dengan mereka. Dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah seluruhnya dengan anggapan dia tidak tasabbuh. Ini keliru. Karena sudah dikenal bahwasanya agamanya orang-orang jahiliyah, agamanya orang-orang kufar, mereka meninggalkan perkara-perkara mubah, yaitu tadayyunan, dianggap sebagai bagian dari agama. Beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya tasabbuh tidak butuh yang namanya niat. Yang namanya tasabbuh bil kufar tidak butuh yang namanya niat. Dengan dia meniru mereka, meniru orang-orang kufar, itu sudah dikatakan sebagai tasabbuh, walaupun dirinya tidak meniatkan untuk tasabbuh dengan mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fudulul kalami kadhalik tasuddu anil haqqi. Demikian pula fudulul kalam, berlebihan di dalam berbicara. Kalau tadi fudulul mubahat, yaitu berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, seperti yang disebutkan tadi pembahasannya, makanan, pakaian, dan juga yang lainnya yang sudah kita lewati. Kalau ini kata beliau, wa fudulul kalam, dan berlebihan dalam masalah berbicara. Kadzalik, demikian juga itu kata beliau, tasuddu anil haqqi, bisa menghalangi seseorang dari al-haq. Banyak bicara, ini termasuk dari penghalang untuk seseorang mendapatkan al-haq, mengikuti al-haq, dan juga yang lainnya. Wa yasrifu anhu, dan juga bisa memalingkan dari al-haq. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yakrahu thalasan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci, itu tidak menyukai, tiga perkara. Qila wa qal wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara tersebut adalah qila wa qal, yaitu qila wa qal, itu berbicara banyak, berbicara nukil, qila dikatakan, si fulan berkata, dan juga seterusnya, ini namanya qila wa qal, itu banyak berbicara. Dan juga kasrat soal, soal banyak bertanya. Wa idha'at al-mal, dan juga menyia-nyiakan harta. Ini tiga perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa menimbulkan madarat. Bisa menimbulkan madarat kepada orang yang melakukannya. Orang sering kila wa qal, wa kasratu su'al, wa idha'atul mal. Ini akan bermadarat kepada hamba itu sendiri. Di antara yang disebut oleh para ulama adalah ini. Bisa menghalangi dari kebenaran. Qala al-allamatu Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, berkata al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, kata beliau, kasratul qil wal qal, banyak qil wal qal, itu banyak qila wa qal. Kata beliau, fa inna dhalika min dawa'il kadhibi. Qila wa qal itu adalah merupakan min dawa'il kadhib, itu perkara-perkara yang mendorong untuk berdusta. Perkara-perkara yang bisa menyeret seseorang untuk berdusta, yaitu dengan banyak melakukan bicara, qila wa qal. Wa adamit tasabbut, dan juga tidak memiliki sikap tasabbut, yaitu cross check berita. Ini kalau dia sudah sering melakukan qila wa qal, maka kurang tasabbutnya biasanya. Wa i'tiqadi ghairil haqqi, dan juga dia akan meyakini ghairil haqqi, meyakini selain kebenaran. Dia akan meyakini sesuatu yang bukan merupakan kebenaran. Wa min asbabi wuqu'il fitani, dan juga merupakan sebab, kata beliau, munculnya, terjadinya berbagai macam fitan, itu fitnah-fitnah, dikarenakan qila wa qal. Wa tanafuril qulubi, dan juga hati ini saling tanafur, yaitu saling lari antara satu dengan yang lainnya, tidak bersatu. Ini akibat dari qila wa qal. Wa minal istighali bil umuri dharati anil umuri nafi'ah. Kemudian madarat yang lainnya adalah sibuk dengan perkara-perkara yang bermadarat, sehingga lalai dari perkara-perkara yang bermanfaat, kata beliau. Itu sibuk dengan perkara-perkara yang bermadarat, dan akhirnya lalai dari perkara-perkara yang bermanfaat. Ini kasratul qil wal qal. Sehingga ini dikatakan oleh para ulama termasuk dari perkara yang bisa menghalangi seseorang dari kebenaran, seperti yang disebut oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa qalla ay yaslama ahadun min syai'in min dalik idza kanat rahbatuhu fil qil wal qal. Dan sedikit sekali, kata beliau, orang yang selamat dari syai'un min dalik, dari apa-apa yang disebutkan tadi, idza kanat rahbatu atau rahbatuhu fil qil wal qal, jika memang sukanya, di kesukaan dia adalah untuk melakukan al qil wal qal, itu banyak bercerita, banyak mengucapkan kalam dan juga yang lainnya, menukil ucapan, dia ngomong ke sana kemari. Ini sedikit orang yang selamat dari madarat-madarat yang disebutkan tadi, jika memang rahbah dia, kesukaannya dia adalah melakukan al qil wal qal. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sehingga dari pembahasan yang disebut oleh al-muallif rahimahullah, selain fudulul mubahat, fudulul kalam juga merupakan perkara yang bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, walau dahabna nuhsi fudul kalamina bimi'yari salafi la'alimna haqiqata ma nahnu alaih wa ma yanbaghi an nasira ilayhi. Kata beliau rahimahullah, kalau seandainya kita dhahabna nuhsi, kita pergi untuk menghitung fudula kalamina, yaitu berlebihannya ucapan-ucapan kita, itu ucapan-ucapan kita yang berlebihan, kata beliau rahimahullah, kalau kita hendak menghitungnya bimi'yari salafi, dengan timbangan, dengan mi'yar ucapannya para salaf, la'alimna, niscaya kita akan mengetahui haqiqata ma nahnu alaihi, hakikat dari apa yang kita jalani ini. Ternyata para salaf mereka sedikit sekali ucapannya, sementara kita banyak sekali berbicara-berbicara dan juga yang lainnya. Sehingga dengan itu akan mengetahui hakikat dari apa yang dijalani oleh seseorang. Wa ma yanbaghi an nasira ilaihi, dan juga akan mengetahui ma yanbaghi an nasira ilaihi, apa yang sepantasnya untuk kita jalani. Ini kalau kita berusaha untuk menimbang, menimbang-nimbang antara ucapan-ucapan kita yang sangat banyak dengan timbangannya para ulama salaf. Maka seperti ini kondisinya. Kita akan mengetahui hakikat kita. Ternyata para ulama salaf itu sedikit sekali ucapannya namun berbobot. Sementara kita ini ucapannya sangat banyak namun tidak ada bobotnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, qala ya'la ibnu ubaid, berkata ya'la ibnu ubaid rahimahullahu taala, dakhalna ala ibni suqah faqala ya bana akhi, kami pernah masuk kepada ibnu suqah, faqala, dia berkata ya bana akhi, wahai anak saudaraku, uhadditsukum bihaditsin la'allahu yanfa'ukum faqad nafa'ani. Kata beliau, uhadditsukum, maukah aku berikan suatu hadis kepada kalian, barangkali hadis tersebut akan bisa bermanfaat untuk kalian. Faqad nafa'ani, maka sungguh hadis tersebut telah memberikan manfaat kepada diriku. Qala lana Atha ibnu Abi Rabah, telah berkata kepada kami Atha ibnu Abi Rabah, inna man kana qablakum kanu ya'udduna fudul al-kalam ma 'ada kitab Allah aw amra bi ma'rufin aw nahya an munkarin aw an tantika fi ma'ishatika allati la budda minha. Kata beliau, telah berkata, sungguh telah berkata Atha ibnu Abi Rabah kepada kami, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, itu para ulama salaf tentunya, kanu ya'udduna fudulal kalam, mereka menghitung, mereka menganggap itu adalah termasuk dari fudulal kalam, itu termasuk dari fudulal kalam, itu ucapan-ucapan yang berlebihan, ma 'ada kitab Allah, selain daripada kitabullah, selain dari kitabullah, itu adalah merupakan fudulal kalam. Aw amru bi ma'rufin, ataukah selain daripada amru bi ma'rufin aw nahya an munkarin, itu memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf atau melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Maka selain amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah termasuk dari fudulal kalam, ini di sisi para ulama salaf. Aw antantika fi ma'ishatika allati la budda minha, ataukah selain engkau berbicara dalam urusan ma'isyatik, dalam masalah ma'isyahmu, kehidupanmu, allati la budda minha, dari perkara-perkara yang memang mesti harus dibicarakan. Maka selain ini, itu adalah termasuk dari fudulal kalam. Kalau seandainya kita menimbang dengan ucapan beliau rahimahullah, tentu banyak sekali fudulal kalam yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Selain kitabullah, selain amar ma'ruf nahi mungkar, selain berbicara dalam urusan ma'isyatina, dalam masalah ma'isyah kita, itu dianggap oleh ulama-ulama salaf sebagai fudulal kalam. Kemudian kata beliau rahimahullah, atunkiruna anna alaikum hafidhina kiraman katibin anil yamini wa anil simali qa'id ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kata beliau rahimahullah, atunkiruna, apakah kalian mengingkari bahwasanya atas kalian ada hafidhina kiraman katibin, itu para malaikat yang menjaga kalian, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amalan-amalan kalian, amalan-amalan dan juga perbuatan-perbuatan kalian. Anil yamini wa anis shimali qa'id, itu malaikat yang duduk di sebelah kanan dan juga sebelah kiri kalian. Tidak ada satu ucapan pun yang dilafadzkan kecuali ada malaikat yang raqibun atid, yang mengawasi dan juga siap hadir, selalu hadir untuk mencatat ucapan-ucapan tersebut. Sehingga ucapan-ucapan yang diucapkan oleh manusia ini akan dicatat oleh malaikat yang bertugas, yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan manusia. Ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semacam ini. Artinya, ini nasihat bagi kita supaya kita tidak melakukan apa yang disebut oleh beliau fudulal kalam, itu berbicara dengan berlebihan. Kemudian kata beliau rahimahullah, ama yastahyi ahadukum Lau nusirat sahifatuhu allati amla sadra naharihi wa laysa fiha shay'un min akhiratihi. Tidakkah salah seorang di antara kalian itu merasa malu? Lau nusirat sahifatuhu, kalau seandainya catatan amalan dia nusirat, dibagikan, disebar. Allati amla sadra naharihi, yang dia amla itu membacakan, mengimla sadra naharihi, awal dari siangnya. Walaysa fiha syai'un min akhiratihi, sementara di dalamnya tidak ada sedikit pun dari permasalahan-permasalahan akhirat. Berbicara sana kemari, namun dalam urusan dunia, bahkan mungkin urusan-urusan yang mengandung dosa dan juga yang lainnya, tidak ada dalam urusan agama. Apakah tidak malu kalian, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya dibagikan catatan-catatan amal dalam kondisi seperti itu, isinya tidak ada perkara-perkara akhirat di dalamnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fal wajibu at-tawassutu fil mubahat alladhi yahsulu ma'ahu safa'ud dhihni wa atidalul mizaj wa quwwatul fahmi wa iqbalul qalbi. Kata beliau rahimahullah, maka yang wajib adalah at-tawassutu fil mubahat, yaitu bersikap tawassut, itu pertengahan dalam perkara-perkara yang mubahat, seperti yang sudah disebutkan oleh beliau di depan. Itu tidak berlebihan, tidak pula berkurang-kurangan. Karena berlebihan dalam masalah mubahat, ini memiliki madarat. Demikian pula berkurang-kurang di dalam mubahat, ini juga bisa menimbulkan madarat. Kata beliau, fal wajibu at-tawassutu fil mubahat, maka yang wajib adalah at-tawassut, itu pertengahan dalam perkara al-mubahat. Alladhi yahsulu ma'ahu safa'ud dhihn, yang terhasilkan, yang akan terwujud bersama dengan itu, tuh sikap at-tawassut tadi, safa'ud dhihn, itu bersihnya pikiran kita. Itu ketika kita mengambil dengan bagian yang diizinkan, tidak berlebihan, tidak pula berkurang-kurangan, maka akan menghasilkan fa'idhu safa'ud dhihn, itu bersihnya dhihn kita, pikiran kita, sebagaimana ucapan yang sudah kita lewati dari para ulama tentang hal ini. Wa'atidalul mizaj, dan juga akan lurusnya, bagusnya tabiat seseorang, itu ketika mengambil dengan perkara yang benar, tawassut, tidak berlebihan dan juga tidak berkurang-kurangan, tabiatnya akan terpenuhi. Wa quwwatul fahmi, dan juga akan terhasilkan quwwatul fahm, itu kuatnya pemahaman, karena dengan berlebihan itu melemahkan pemahaman. Berkurang-kurang juga demikian, tidak bisa mikir dan juga yang lainnya, loyo, lemas dan juga seterusnya. Wa iqbalul qalbi, dan juga hati ini lebih iqbal, lebih fokus, lebih kuat, dikarenakan tidak terlalu tidak berlebihan dan juga tidak berkurang-kurangan dalam masalah al-mubahat, tidak menyakiti hati tersebut dengan berlebihan ataukah dengan berkurang-kurangan tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, fa inna syahwata lit-ta'ami tasuru, maka sesungguhnya syahwat lit-ta'am, itu syahwat keinginan kepada makanan, itu tasuru, senantiasa tasur, yaitu bergejolak, berkobar. Jiwa ini senang terhadap yang demikian, itu kepada at-ta'am, makanan, minuman dan juga yang lainnya. Fa idza waqa'atil ghunyatu bima yatanawalu kaffatis syahwatu, kata beliau rahimahullah, maka jika terjadi al-ghunyah, itu kecukupan, bima yatanawalu, dengan apa yang diambil, kaffatis syahwatu, maka syahwat itu akan tercukupi, akan berhenti, tidak lagi bergejolak. Itu ketika ada kecukupan, syahwatnya terpenuhi, bahasa kita, keinginannya terpenuhi, makan terpenuhi, tidak kekenyangan dan juga tidak bersedikitan, maka tidak bergejolak, tenang jiwa tersebut. Kafat as-syahwa, syahwat itu akan tenang, tidak lagi bergejolak, berhenti gejolaknya, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Fasyahwatu muridun waraidun, maka yang namanya syahwat, yang namanya keinginan yang ada dalam jiwa seseorang itu muridun, senantiasa menginginkan sesuatu, waraidun, dan juga senantiasa mencari-cari, pengen yang ini, pengen yang itu, dan juga seterusnya. Ini syahwat. Wa ni'mal ba'is ala, wa ni'mal ba'is hiya ala maslahatil badani. Dan sebaik-baik faktor, sebaik pendorong kata beliau, hiya ala maslahatil badani, itu adalah untuk kemaslahatan badannya. Itu sebaik-baik pendorong yang menyebabkan bergejolaknya syahwat, yang menyebabkan syahwat itu menginginkan ini dan juga itu. Faktor yang terbaik kata beliau rahimahullah, sebab yang terbaik adalah untuk kemaslahatan badannya, untuk kesehatannya dan juga seterusnya. Ini pendorong yang terbaik yang menyebabkan keinginan itu muncul, yaitu untuk kemaslahatan badannya kata beliau rahimahullahu taala. Hanya saja kata beliau, ghairu annaha idza ufritat waqa'al adha. Hanya saja kata beliau, jika jiwa itu ufritat, yaitu diberikan sikap untuk ifrat, berlebihan, waqa'al adha, maka akan terjadi yang namanya adha, gangguan. Itu syahwatnya diumbar sehingga berlebihan, diperbolehkan untuk ini dan juga itu, dipenuhi semuanya keinginannya, maka waqa'al adha, akan terjadi yang namanya adha, adhiyah kepada jiwa itu sendiri, kepada badan itu sendiri. Namun kata beliau, wa mata muni'at ma turidu 'ala al-itlaq mal amni min fasadil akibati 'ada dzalika bi fasadi ahwalin nafsi. Kata beliau rahimahullah, dan kapan saja syahwat itu muni'at, dihalangi, dicegah, pengin itu ditunda, pengin ini dan juga yang lainnya dihalangi, dicegah, wa mata muni'at ma turidu, dan kapan saja jiwa itu atau syahwat tersebut muni'at ma turid, dihalangi apa yang diinginkannya, apa yang menjadi kepinginannya, alal itlaqi, secara mutlak, itu dihalangi, dicegah secara mutlak, sama sekali tidak diberikan haknya, tidak diberikan tuntutannya, ma'al amni min fasadil akibah, tentunya kata beliau dengan rasa aman dari munculnya fasadil akibah, yaitu akibat yang jelek, akibat yang merusak. Ada dzalika bi fasadi ahwalin nafsi, maka yang demikian itu adiyahnya, gangguannya akan kembali, bi fasadi ahwalin nafsi, yaitu akan kembali dengan rusaknya ahwalin nafsi, yaitu kondisi dari jiwa itu sendiri. Artinya walaupun aman jiwa tersebut, tidak bergejolak ketika ditahan secara mutlak, namun tetap ada dampak negatifnya, ada dampak buruknya, yaitu akan kembali dengan membawa fasad ahwalin nafsi, yaitu membawa fasad, kerusakan dari kondisi jiwa orang tersebut. Wawahanil jismi, dan juga akan lemah jismnya, yaitu ketika makan ditunda misalnya, gak mau makan, ditunda, dihalangi, mau minum juga demikian, dan diberikan haknya, maka tentunya akan merusak jiwa itu sendiri. Wawahanil jismi, itu jismnya akan melemah kata beliau. Waktilafis saqami alladhi tatada'a bihil jumlatu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga ikhtilafus saqami, yaitu akan muncul berbagai macam as-saqam, itu penyakit-penyakit. Alladhi tatada'a bihil jumlah, yaitu yang saling mengundang yang lainnya secara garis besarnya, secara keseluruhannya akan mengundang penyakit-penyakit yang lainnya selain apa yang disebut oleh beliau, lemah badannya, akan muncul penyakit ini dan juga itu ketika apa? Syahwatnya tidak terpenuhi, syahwat makan, minum dan juga syahwat-syahwat yang lainnya jika tidak dipenuhi, ditahan secara mutlak, maka akan mengakibatkan dampak yang negatif seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Digambarkan oleh beliau di sini, mithlu ayyam na'aha al-ma'a inda istidadil 'athasi. Seperti seorang itu yamna'aha, menahan jiwa dari minum, inda istidadil 'athasi, itu ketika kondisi sangat dahaga, sangat haus, namun jiwanya ditahan, jangan minum, ditahan. Wal ghida' indal ju'i, dan juga dia menahan untuk makan ketika dalam kondisi sangat lapar, tidak diberikan haknya, padahal syahwatnya itu keinginannya untuk makan ataukah minum itu ada, namun ditahan syahwatnya, keinginannya tersebut. Maka yang seperti ini akan berdampak seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Itu akan kembali kepada dirinya, fasad ahwalin nafsi, kerusakan jiwanya sendiri, melemah jisimnya, akan timbul penyakit ini dan juga yang lainnya, yang mengundang yang lainnya. Wal jima'in da quwwati syahwati, dan juga ketika keinginan seperti itu, keinginan untuk berhubungan, ketika syahwatnya memuncak, ditahan. Ditahan syahwatnya. Walaupun aman, tetap yang semacam ini akan menimbulkan penyakit. Akan menimbulkan dampak yang negatif. Mungkin dia aman menurut perasaan dia, namun ketika syahwatnya tidak terpenuhi, ini akan menimbulkan penyakit seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa naum inda ghalabatihi, dan juga menahan untuk tidur. Mata sudah ngantuk luar biasa, namun ditahan ketika sudah luar biasa ngantuknya. Inda ghalabatihi, sudah dikuasai oleh rasa kantuk matanya. Tidak kuat, namun dipaksa-dipaksa. Maka ini walaupun mungkin merasa aman, tetap akan menimbulkan penyakit, berdampak negatif. Kemudian kata beliau rahimahullah, hatta innal muhtamma idza lam yatarawwah bisyaqwa qatalahu al-kamadu. Kata beliau rahimahullah, sampai-sampai kata beliau, innal muhtamma, orang yang sedang sedih, orang yang sedang gundah gulana, idza lam yatarawwah, jika dirinya tidak melegakan jiwanya, itu dia tidak berusaha untuk menghilangkan kesedihannya, menghilangkan apa yang ada dalam pikirannya yang sifatnya luar biasa sedihnya, bisyaqwa, itu dengan mengadu, dengan curhat kepada orang lain ataukah orang yang dipercaya, maka beliau qatalahu al-kamadu, maka kesedihan yang sangat tersebut bisa membunuh dirinya. Banyak orang yang seperti ini menjadi stres ataukah gantung diri gara-gara apa? Sangat sedih luar biasa. Sementara dirinya tidak mau curhat kepada orang lain, tidak mau mengadu kepada orang lain atau bercerita, barangkali orang lain memiliki solusi, memiliki jalan keluar yang bisa disampaikan kepada dirinya atau membantu dirinya. Dirinya tidak mau membuat jiwanya lega, ditunda dan seterusnya, akhirnya kesedihan yang sangat tersebut membunuh dirinya seperti yang disebut oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Maka dari penjelasan beliau rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwa sikap yang benar adalah at-tawassut, itu pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak berkurang-kurang. Sampai-sampai digambarkan oleh beliau, ketika syahwat, ketika keinginan-keinginan itu bergejolak namun tidak dituruti, maka ini berbahaya, bisa menimbulkan dampak-dampak negatif seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan kali ini, menyelesaikan apa yang ada pada poin yang ke-18 sebelum kita masuk pada poin yang berikutnya dari pembahasan yang disebut oleh beliau tentang as-sawarif anil haq. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.